saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Al-jamaah itu man wafaqul haq walau kana wahidan. Itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun dia satu orang, itu disebut al-jamaah. Walaupun dia satu orang, akan tapi kalau ia perkataannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, itu disebut al-jamaah. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, mengikuti petunjuknya, itulah disebut al-sunnah wal-jamaah. Dan inilah golongan yang selamat kata Rasulullah SAW. Tapi sekarang kita lihat ya, banyak orang mengaku al-sunnah wal-jamaah. Banyak mengaku al-sunnah wal-jamaah. Tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat terdahulu. Makanya orang yang selamat kata Rasulullah ya, yaitu ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi salafis soleh, yaitu orang-orang yang berada di atas ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu, yaitu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, itulah golongan yang selamat. Wallahu alam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.